Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allaha alladhi lakum. Muttafaqun 'alayh. Kemudian hadis berikutnya, qala wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan? Faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal hawd. Muttafaqun 'alaih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan dua hadis. Yang pertama hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua hadis dari Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Kedua hadis ini ditempatkan di dalam babus sabr, bab yang membahas tentang masalah atau terkait dengan masalah kesabaran oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, karena kandungan hadis ini diantaranya memerintahkan kita untuk bersabar ketika menemui peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalam hadis ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun. Sesungguhnya akan tiba, akan ada sepeninggalku nanti atharatun. Orang-orang ataupun para pemimpin yang egois, Atharatun disebutkan di sini al-infiradu bisyai' amman lahu fihi haqqun. Yang dimaksud atharatun yaitu al-infiradu bisyai', sikap memonopoli segala sesuatu. Sikap memonopoli segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu ini sifatnya am, umum, apa saja. Terutama terkait urusan-urusan ya, keduniaan dalam hal ini. Ya. Amman lahu fihi haqqun. Yang segala sesuatu tersebut ada hak orang lain di situ. Ya. Yang di dalam urusan tersebut ada hak orang lain. Tetapi dikuasainya ya, karena sikap egonya, sikap rakus tomaknya, ya, kemudian dikuasainya. Ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada satu masa ya, akan terjadi sepeninggalku nanti, yaitu atharatun. Ya. Ada orang pimpinan penguasa yang bersikap ya, atau berperilaku ingin menguasai segala sesuatunya untuk kemudian menjadi milik pribadi. Qala wa umurun tunkirunaha, dan urusan-urusan atau perkara-perkara tersebut kalian mengingkarinya. Perkara-perkara tersebut kalian mengingkarinya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, bila memang terjadi seperti itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Ya, artinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bimbingan, ya, minta penjelasan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu mengkhawatirkan keadaan dirinya. Ya. Khawatir bertemu dengan masa tersebut, bertemu dengan peristiwa itu. Sehingga kalau sampai bertemu dengan peristiwa itu, para sahabat meminta bimbingan kepada Nabi. Maksud meminta bimbingan agar selamat. Agar selamat ketika peristiwa itu terjadi. Ya, ketika keadaan itu benar-benar terjadi dan para sahabat menemuinya. Maka para sahabat demi untuk menyelamatkan agamanya. Ya, demi untuk menyelamatkan kehidupan akhiratnya. Para sahabat minta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan kepada kami? Di sini menunjukkan bahwasanya apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menuju kepada keselamatan. Pasti akan menuju kepada keselamatan. Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tu'addunal haqqo alladzi 'alaikum." Kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Ya. Wa tas'aluna Allaha alladzi lakum. Dan kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak kalian. Ya. Apabila ada milik kita yang dirampas misalnya, kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, menggambarkan bagaimana situasi keadaan ya, ya, kondisi ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan atau dalil atas nubuwah. Nubuwatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Jadi ini menunjukkan nubuwah kenabian Nabi, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ya, berita ya, menyampaikan sesuatu yang belum pernah terjadi tetapi akan terjadi. Ya. Ini nubuwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan bahwasannya sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan ada ya, orang-orang ya, penguasa ataupun pimpinan yang mereka itu memiliki sikap atharah. Ya. Segala sesuatunya ingin dikuasai sendiri. Monopoli, egois. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Ya. Karena ya, kondisi yang dikuasainya itu, ya, ya, atharatun ini bisa penguasa, ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini berkaitan dengan kekuasaan. Jadi yang bersikap egois, bersikap memonopoli, bersikap menguasai, itu adalah penguasa. Nah kalau diperoleh atau didapati hal yang demikian, maka Rasulullah SAW memberikan bimbingannya. Ya. Nah ini ya, sikap atharah. Ya. Yaitu ingin merengkuh dunia menjadi miliknya. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Ya. Dunia itu kan remeh, kecil. Sesuatu yang hina. Ya. Wa ammad dunya fa amruha haqirun. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun perkara dunia. Ya. Adapun keduniaan itu perkaranya itu hakir. Remeh, hina. Ya. Sesuatu yang tidak berharga. Ya. Ya. Wa kabiruha shaghirun. Adapun sesuatu yang besar dari urusan perkara dunia itu sebenarnya itu kecil. Hakikatnya kecil, remeh. Ya, orang mungkin melihat urusan-urusan dunia itu besar. Perkara yang sampai bunuh-membunuh misalnya. Padahal hakikatnya urusannya kecil. Ya. Ya. Dan urusan dunia itu bersumber atau berpangkal di dua hal. Wa ghayatu amriha ya'udu ila riyasah wal mal. Dan puncak daripada urusan perkara dunia itu akan berporos di dalam kembali porosnya itu pada urusan riyasah wal mal. Riyasah, kepemimpinan, kekuasaan, dan harta. Ya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah mengatakan demikian. Ya. Jadi ujung-ujungnya orang merebut kepemimpinan, ujung-ujungnya orang merebut kekuasaan, ujung-ujungnya orang ingin menjadi pejabat ini dan itu, ujung-ujungnya apa? Nanti. Setelah mendapatkan riyasah dunia. Itu sudah dikatakan oleh para ulama kita dahulu. Ujungnya itu. Maka kaitannya dengan hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyampaikan bahwasannya kelak sepeninggalku akan ada apa? Ya, para pemimpin yang egois. Ya, para pemimpin yang ingin memonopoli segala sesuatunya itu menjadi miliknya. Ya, ini ya, adalah sikap ataupun hal-hal yang akan terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya. Ya, faktornya banyak. Tapi di antara sebabnya adalah karena memang agama itu sudah ditinggalkan. Agama itu sudah ditinggalkan. Ya. Tidak lagi menjadi rujukan, ya. Agama itu tidak lagi menjadi ya, sesuatu yang diamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, bahkan agama itu ya, hanya sekedar menjadi kuda tunggangan untuk mendapatkan kepemimpinan, untuk mendapatkan jabatan. Ya, kalau sedang butuh ya, ya didekati masanya. Ya. Kalau sudah tidak butuh ya, ya dirampas hartanya ya, dan seterusnya. Ya. Dan itulah yang dikatakan ataupun disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, riwayat At-Tirmidzi. Hadis sahih dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum adznabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah disibukkan dengan jual beli yang berbau riba, dan kalian sibuk dengan ya, peternakan, ya. Kalian sibuk dengan pertanian, ya. Artinya apa? Sibuk dengan urusan-urusan keduniaan. Ya. Kemudian kalian meninggalkan jihad, ya, dalam pengertian yang luas. Termasuk jihad dalam thalabul ilm, sungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Ya. Ya. Maka sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Ketika dunia itu menjadi segala-galanya. Dan jihad ditinggalkan. Ya. Maka Allah timpakan kehinaan itu kepada kaum muslimin. Na'udzubillah. Ya. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ya. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kalian kembali kepada agama. Jadi pokok pangkalnya adalah kembali kepada agama itu adalah merupakan perkara yang akan mengangkat derajat muru'ah kaum muslimin. Ya. Dan sebaliknya sikap meninggalkan agama justru akan mendatangkan kehinaan kepada kaum muslimin. Ya. Meninggalkan agama dan sibuk dengan urusan-urusan keduniaan. Nah, ini yang menjadikan ya, kaum muslimin akan diliputi dengan berbagai kehinaan. Karenanya, ya, ketika muncul orang-orang atau penguasa atau pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Entah dengan cara korup misalnya. Entah dengan cara berbuat dolim, menguasai harta-harta rakyatnya ataupun yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dengan kalimat tu'addunal haqqo alladhi alaikum. Kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Apa itu? Yaitu untuk as-sam'u wat-tha'ah. Untuk mendengar dan taat. Dalam kondisi pemimpin egois mementingkan dirinya sendiri. Tetapi tidak boleh sampai melepaskan ketaatan. Itu. Ini sebenarnya pedoman ini. Hadis ini tepat ini kita kaji karena ini tahun politik. Kita harus punya bekal. Kan tahun politik ini banyak sekali yang membongkar-bongkar aib penguasa itu kan, sehingga yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Ini bagaimana sikap kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqo alladhi alaikum. Kita tetap memberikan ketaatan, tetap menunaikan ketaatan kepada waliul amr dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal perintah-perintah yang ma'ruf. Dan selebihnya yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak kita yang mungkin dirampas atau tidak ditunaikan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Engkau minta kepada Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala ada hak-hak kita yang kemudian tidak dipenuhinya atau bahkan hilang, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah subhanahu wa taala. Tidak kemudian lantas memberontak. Tidak lantas kemudian demonstrasi misalnya. Tidak lantas kemudian mengumbar aib penguasa di depan umum. Tidak. Tetapi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat berbeda sekali dengan keadaan zaman sekarang. Sedikit saja haknya tidak ditunaikan apa? Diprovokasi massa itu untuk demo. Iya kan? Buruh menuntut gaji misalnya. Kan begitu. Kenaikan upah. Itu kan menyangkut hak. Betul. Tapi cara menyampaikannya bagaimana? Cara menyampaikannya dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh agama. Memanfaatkan tanggal 1 Mei sebagai hari buruh internasional untuk mengerahkan massa dalam rangka apa? Menuntut hak katanya. Menuntut hak. Dalam hal ini kenaikan upah. UMR-nya yang minta dirubah. Sesuai dengan kehendak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak demikian membimbing kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang berikut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar. Ini kaitan hadis. Kenapa ditempatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, berkaitan dengan apa? Ditempatkan di dalam babus sabar. Ya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Ya. Memerintahkan kita untuk bersabar ketika menghadapi kondisi, ya, keadaan di mana penguasa, pemimpin atau orang-orang pada waktu itu hanya sibuk dengan egoisme, sibuk, ya, dengan sikap-sikap yang memonopoli untuk kepentingan pribadinya. Nah, jadi apa yang mereka urus itu hanya sekedar dunia. Kita jangan sampai tertipu. Ya, apa yang mereka rampas, apa yang mereka raih, itu sekedar dunia. Jangan tertipu kita. Ingat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dunia itu apa? Hakirun. Remeh. Hina. Ya. Orang lain menganggap itu besar, tapi hakikatnya apa? Sogir, kecil masalahnya. Ya, kecil masalahnya. Ya. Mau dibuktikan? Bisa. Nanti kalau sudah meninggal dunia. Harta kekayaannya yang sebesar apa? Mau dibawa ke liang kubur? Gak ada. Gak ada harta kekayaan yang dibawa itu. Kecuali kain kafan. Ya. Dan yang akan menyertai si mayit, amalnya. Amalnya. Ya. Nah, kalau kita memiliki dunia, dunia yang hakikatnya milik kita, itu adalah dunia yang kita salurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dunia, harta yang kita miliki, yang hakikatnya milik kita yang sebenarnya adalah yang disalurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau kita mempelajari agama, kita tidak akan tertipu. Ya. Uang kita simpan. Kalau kita meninggal, ya ditinggal, tidak akan bisa menyertai kita. Ya. Kecuali kalau kita berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, uang yang ada di sini, tolong disalurkan ya. Untuk fakir miskin, ya, untuk dakwah salafiyah, untuk ya, pendidikan anak-anak yatim, tolong. Itu nanti harta itu yang akan menyertai. Ya. Nah, ini hakikat dunia. Jadi jangan kita kemudian terkesima melihat orang, masya Allah, rumahnya bertingkat 7 ke atas, bertingkat 5 ke bawah, mengalahkan undur-undur. Jangan terkesima. Kecuali nanti harta-harta itu, ya, ia nafkahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, baru, ya, semoga diterima amalnya menjadi amal kebaikan bagi dirinya. Ya, tapi selama harta itu hanya disimpan, ya, tidak disalurkan, ya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, justru harta itu nanti akan menjadi beban kita. Beban kita di akhirat. Ya. Masalah umur akan ditanya untuk apa dihabiskan. Kan gitu. Masalah kesehatan akan ditanya. Satu pertanyaan saja, tapi berkaitan dengan masalah harta, dua pertanyaan. Dari mana harta itu dan digunakan untuk apa harta itu? Dua pertanyaan. Berat kan? Ya. Berat tidak? Berat. Dari mana? Dari satu yang halal. Nah, lolos. Untuk apa? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ya, untuk apa ini kan, kalau untuk fisabilillah, wah ini saya capek-capek cari uang kok malah enak saja disalurkan untuk infak ini itu. Saya lagi yang diminta. Emangnya enggak ada orang kaya yang lain? Ya ada. Banyak kaya orang itu. Orang kaya banyak. Yang kaya orang juga banyak. Nah, ini kan menyangkut keikhlasan kalau sudah demikian. Menyangkut keikhlasan. Maka ya, terkait masalah dunia ini ya, banyak ya, yang tergelincir. Banyak yang terkesima, ya, yang dikiranya dunia itu nanti akan membahagiakan dirinya. Padahal, ya, dunia akan menjadi wasilah yang bisa membahagiakan dirinya, manakala dunia itu disalurkan untuk ya, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini ya, berkaitan dengan sikap ya, yang harus kita perbuat manakala keadaan ataupun kondisi zaman sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, ya, lahir atau muncul penguasa, pemimpin, orang-orang yang mereka egois. Hanya mengumpulkan harta itu untuk diri mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan keadaan yang seperti ini. Kalau yang bersikap egois tersebut memonopoli segala sesuatunya adalah berkaitan dengan ulatul umur. Penguasa, pemimpin. Maka bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap harus as-sam'u wa ta'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allah." Ya. Barang siapa yang menaatiku, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah menaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sungguh ia telah bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang menaati amirku, penguasa, maka sungguh ia telah menaati aku, menaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat ya, kepada amirku, penguasa, maka sungguh ia telah berbuat maksiat ya, kepada diriku. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan yang selainnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa tha'ah fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin." Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ya. Atas setiap diri muslim hendaklah ia as-sam'u wa ta'ah. Hendaklah ia mendengar dan taat. Ya. Fima ahabba wa kariha. Mendengar dan taat terhadap apa yang ia sukai dan apa yang ia tidak sukai. Ya. Karena terhadap penguasa itu kan kadang-kadang ada sesuatu yang disukai, ada yang tidak disukai. Ya. Sifatnya itu ada sesuatu yang disukai dan ada yang tidak disukai. Ya. Maka mau baik yang disukai ataupun tidak disukai, perintah Nabi SAW tetap harus as-sam'u wa ta'ah. Ya. Illa ayyumara bi ma'siyatin, kecuali kalau penguasa itu memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya. Kecuali kalau penguasa itu memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya. Diperintah. Ya. Ikut untuk mensukseskan pesta demokrasi. Jelas. Ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak menaati. Ya. Tidak menaati. Terlebih tidak dipaksa. Ya kan? Apa dipaksa? Tidak kan? Harus nyoblos. Harus datang ke TPS. Dipaksa. Dadak didatangi rumah-rumahnya oleh tentara misalnya. Bawa senjata, keluar, masuk TPS. Ada begitu? Tidak ada. Ya. Ya. Tidak ada seperti itu. Kenapa demikian? Ya karena itu memang haknya warga negara. Kalau hak itu mau ditunaikan atau tidak ditunaikan, ya terserah yang punya hak. Nah, karena kita mengetahui itu adalah sesuatu yang bukan yang ma'ruf, kita tidak menunaikan. Ya, tidak menunaikan dan tidak dipaksa. Kecuali dipaksa, kalau tidak menunaikan, disakiti, dibunuh misalnya. Itu lain perkara. Ya, mukroh, karena dipaksa. Tapi ini tidak dipaksa, tidak apa. Cuman karena ditakut-takut oleh syaitan. Nanti kalau gak nyoblos, bagaimana kalau pemimpin Nasrani yang itu jadi? Nah, itu kan ditakut-takut itu sama syaitan. Nah, kalau kita nyoblos, berapa sih jumlah suara kita? Apa mempengaruhi? Ya. Kan begitu. Nah, kita yang sudah mengerti, ya jangan seperti orang yang belum mengerti. Harus berbeda sikapnya. Harus berbeda perbuatannya. Antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu tidak sama. Kan begitu? Jangan orang yang berilmu seperti orang awam. Melakukan perbuatan seperti orang awam. Justru orang awam itu yang harus dibimbing oleh orang yang berilmu. Cuma kalau kita mengajak orang lain, ya, dengan bahasa-bahasa tidak boleh nyoblos, tidak boleh ini, kita kena pasal. Ya, kita akan dianggap sebagai orang yang menghasut. Kena pasal. ya, oleh peraturan negara, maka itu jangan kita lakukan. Ya. Tapi untuk diri kita, minimalnya untuk diri kita, karena kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu ya, bahwasanya itu perbuatan yang tidak ada dasar dari agama. Kita, keluarga kita selamatkan. Ya, kita selamatkan. Ya. Ini terkait dengan penggunaan hak sebagai warga negara. Jadi jangan kemudian kita merasa, wah nanti ya mungkin saja ada sedikit resiko. Ya, Pak Lurahnya tahu, wah ini nggak nyoblos. Nanti pas ngurus KTP agak dipersulit. Ya kalau agak nggak apa-apalah. Ya. Anggap saja itu untuk melatih kesabaran kita. Itu. Ya. Tapi seperti itu keadaannya. Ya. Nah, insya Allah. Ya. Yang seperti itu adalah sesuatu ya, yang negara pun sebenarnya mentolerir. Ya, mentolerir. Ya. Kenapa mentolerir? Kalau misalnya kita tidak ikut mencoblos, ya karena sudah paham itu adalah bagian dari hak warga negara. Adapun masalah hak mau digunakan atau tidak, itu urusannya masing-masing pribadi-pribadi yang menggunakan atau tidak menggunakan, pribadi-pribadi yang memiliki hak tersebut. Nah, disinilah mungkin kita yang perlu difahamkan, kita jangan takut, itu saja. Cuman kan ada kadang-kadang, nanti ditakut-takuti, ya, ada petugas, ya, Babin Kamtibmas datang, gak apa-apa datang, suguhi kopi, teh manis, diajak ngobrol. Panjenengan kok enggak ikut nyoblos? Ya tidak Pak, saya tidak menggunakan hak saya. Ya. Tapi jangan kemudian tidak menggunakan hak lantas petantang-petenteng di depan TPS. Ya tidak boleh juga. Bolak-balik naik motor sana, naik motor. Sudah tahu tidak nyoblos kok malah pasang aksi. Itu pun bukan cara yang santun. Bukan cara yang benar seperti itu. Ya. Nah, ini ya, dalam hal perkara yang ma'ruf ya, yang kita ya, kita tunaikan ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala sam'a illa ayyumara bima'siyatin, maka tidak boleh mendengar kecuali apa, fa in umira bima'siyatin fala sam'a, apabila penguasa itu memerintahkan kepada yang maksiat, maka jangan mendengar. Ya. Illa ayyumara bima'siyatin, ya. Kecuali diperintah untuk maksiat, ya tidak fima ahaba wa kariha illa ayyumara bima'siyatin, ya. Baik kita ini suka kepada penguasa itu ada yang kita sukai atau ada yang dibenci, maka kita tetap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Illa ayyumara bima'siyatin, kecuali kalau penguasa itu memerintahkan kepada maksiat. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila diperintah untuk menunaikan maksiat, maka jangan mendengar dan jangan menaatinya. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, terkait ya, dengan ketaatan. Nah, apalagi misalnya penguasa ataupun pemimpin ataupun orang ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai afaratun, dia egois ya, dia mengumpulkan, menumpuk hartanya dan lain sebagainya dengan kekuasaannya itu. Nah, itu bukan urusan kita. Jangan lantas kemudian gulingkan ya, jangan kemudian berontak. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang atau pemimpin atau penguasa, itu urusan dia, tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kewajiban kita ya, untuk menunaikan hak penguasa, tetap harus kita tunaikan. Apa itu hak penguasa dari rakyatnya? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Itu yang tetap kita tunaikan. Adapun urusannya penguasa itu, dia melakukan korupsi, dia melakukan ini dan itu, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kecuali kalau kita mau menasehatinya dan kita mampu untuk menasehatinya, bagaimana caranya? Dituntunkan di dalam agama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hadis riwayat Ibnu Abi Asim ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyan soha li dzi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang menginginkan menasehati, barang siapa yang ingin menasehati penguasanya, pemimpinnya, ingin menasehati, fala yubdihi alaniyah, maka jangan sekali-kali menasehatinya itu dengan cara ya, di tempat terbuka. Ya. Jangan dengan cara demonstratif. Jangan dengan dipublikasikan. Ya. Kalau ingin menasehati. Ya. Bahasanya orang sekarang mengkritisi. Ya kan? Nah. Tidak boleh di depan publik, di depan umum. Ya. Qala walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlubih fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Ya. Maka hendaklah ia tunaikan nasihat itu dengan cara mengambil tangannya. Ya. Kemudian di tempat yang tersembunyi. Ya. Maksudnya diambil tangannya artinya tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain. Ya. Di tempat yang tersembunyi. Ya. Tidak boleh dipublikasikan. Ya. Kalau penguasa itu menerima nasihat kita, itulah yang kita harapkan. Ya. Seandainya penguasa itu tidak melaksanakan nasihat kita, ya, qad addalladhi alaih, maka engkau telah menunaikan tugasmu. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf. Engkau telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah, tugas kita cuma itu. Ya, tugas kita cuma itu. Ya. Nah, jadi tidak boleh dengan cara demonstratif. Ya. Menasihati penguasa sudah disurati, tapi suratnya dimuat di medsos. Ya sama saja namanya membuka aib. Ya, sama saja dengan membuka aib penguasa. Nah, oleh karena itu, ya, tuntunan Islam itu sungguh penuh dengan rahmah. Ya. Yang namanya penguasa, dia adalah manusia. Bisa salah, bisa benar. Karenanya ketika salah, Islam tidak menutup saluran untuk menyampaikan nasihat. Ya, karena dia manusia, perlu dinasehati. Ya. Nah, Islam membimbing cara menasehatinya. Cara menasehatinya dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang tidak dipublikasikan, dengan cara yang tidak perlu orang lain tahu. Ini yang dibimbing di dalam agama kita. Ya. Boleh kalau kita mampu bikin surat. Kepada siapa? Pemimpin siapa? Bikin surat. Ya. Ya. Dikirimkan. Sudah. Ya. Itu tugas menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ya. Mau ke presiden. Ya. Mau ke menteri. Ya. Mau sampai ke tingkat Pak RT. Misalnya. Boleh. Tetapi jangan sampai kemudian surat yang kita tulis itu dipublikasikan. Ya, karena apa? Menasehati ya, penguasa, menasehati pemimpin, ya, itu harus tetap dijaga adabnya. Karena kalau sampai dipublikasikan berarti dibuka aibnya. Dan itu tidak boleh. Jangankan aib penguasa, aib diri kita, antar kita saja kan tidak boleh dibuka sembarangan. Ya. Apalagi aib penguasa yang kewibawaan dia harus dijaga, kehormatan dia harus dijaga. Ya. Sebab apa? Kalau kewibawaannya jatuh, kehormatannya jatuh, apa yang diperintahkan oleh penguasa tidak akan lagi didengar oleh rakyatnya. Nah, kalau penguasa sudah tidak didengar oleh rakyatnya, ya, bisa berbahaya untuk stabilitas negara. Nah, jadi, ya, walaupun dalam keadaan ya, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kelak sepeninggalku nanti akan ada penguasa, pemimpin yang rakus, yang memonopoli, yang egois, mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, mengumpulkan dunia untuk dirinya sendiri. Ya. Dan urusan-urusan tersebut, perkara-perkara tersebut kalian ingkari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada kita untuk tetap ya, melaksanakan apa yang menjadi hak penguasa. Ya, kita tetap melaksanakan hak yang diwajibkan kepada kita. Yaitu apa? Melaksanakan hak penguasa untuk didengar dan ditaati. Ini bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun urusan dia mau korupsi berapa triliun, ya, mau nelan Gunung Salak misalnya, ya, itu bukan, ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagi kita, ya, tetap as-sam'u wa ta'ah. Itu. Ya. Ini perkara. Ini satu perkara. Ya. Dan dilarang untuk kemudian memberontak. Ya. Kita lihat bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Walaupun hak-hak beliau. Ya. Sebagai seorang ulama. Ya. Beliau dipenjara. Ya. Di penjara melewati tiga penguasa. Pergantian tiga penguasa beliau tetap di penjara. Ya. Tetapi apa yang beliau ya, perbuat? Ya, beliau tidak menyuruh orang untuk memberontak. Ya. Ya. Disebutkan bahwasannya para fuqaha Baghdad berkumpul dan datang kepada Imam Ahmad yang ada di dalam penjara. Ya. Para fuqaha Baghdad ini menyampaikan kondisi ya, terkini pada saat itu. Kondisi terkini. Di mana penguasa memaksakan kepada seluruh rakyatnya untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kemudian, ya, setelah para fuqaha itu bicara di hadapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, disebutkan di sini, فَنَظَرَهُمْ فِي ذَلِكَ, maka Imam Ahmad melihat kepada para fuqaha Baghdad. Ini para fuqaha, ini orang-orang berilmu. Bukan sembarangan. Ya, yang datang ke hadapan Imam Ahmad ini orang-orang berilmu. Ya. Ya. Maka Imam Ahmad memandang mereka. Kemudian menasehati mereka. Ya. Menasehati mereka. Apa nasihatnya Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullah, alaikum bil inkari fi qulubikum. Hendaklah kalian ingkari dengan hati kalian. Ya. Kondisi negara pada waktu itu, seluruh rakyat, ulama, semuanya kaum muslimin dipaksa untuk meyakini apa? Al-Quran itu makhluk. Nasihatnya Imam Ahmad apa? Ya. Alaikum bil inkari fi qulubikum. Ya. Hendaklah kalian ingkari dengan hati kalian. Kenapa tidak diingkari dengan lisan? Kan dalam hadis disebutkan enggak? Ya. Apabila melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Apabila tidak mampu, robah dengan lisan. Kan gitu. Ya. Para fuqaha, para ulama mampu dengan lisan menjelaskan. Tapi Imam Ahmad tidak memerintahkan ya, dengan lisan. Tetapi apa? Biinkari fi qulubikum. Ingkari dengan hati kalian. Kenapa demikian? Karena kalau mengingkari dengan lisan, mafsadatnya akan besar, lebih besar. Ya. Mungkin mereka akan ditangkap, mungkin mereka akan dibunuh, mungkin mereka akan dipenjara, dan seterusnya. Tapi ingkari saja dengan hati. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah kemudian tidak membiarkan? Karena ini bukan yang ma'ruf. Ya. Penguasa ini memerintahkan bukan sesuatu yang ma'ruf. Maka diingkari. Ya. Memang taat dan patuh kepada penguasa, tetapi ketika penguasa memerintahkan ya, untuk meyakini ya, ya, Al-Quran itu makhluk, ini bukan sesuatu yang ma'ruf. Maka harus diingkari. Nah, cara mengingkarinya tidak dengan lisan. Karena akan membahayakan. Ya, membahayakan, stabilitas juga akan membahayakan. Mungkin akan terjadi berbagai ketidaknyamanan dan seterusnya. Ya. Maka nasihat Imam Ahmad rahimahullah, alaikum bil inkari fi qulubikum. Luar biasa nasihatnya. Ini pendidikan, kalau sekarang ada ilmu politik, ini ilmu politik tingkat tinggi. Di mana Imam Ahmad bisa di dalam penjara, bisa membaca situasi kondisi negara. Dengan nasihatnya seperti ini. Ya. Luar biasa. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wala takhla'u yadan min ta'ah. Dan jangan kau lepaskan tanganmu dari ketaatan. Luar biasa. Di satu sisi harus mengingkari. Mengingkari apa? Perintah yang tidak ma'ruf. Di satu sisi tidak boleh melepaskan ketaatan dalam hal yang ma'ruf tentunya. Ya. Subhanallah, cerdas luar biasa. Ini ulama membimbing umat itu demikian. Ya. Ya. Membimbing umat ini demikian. Ya, tidak seperti sekarang ulama. Takbir, takbir. Memprovokasi terus. Ya. Jadi masanya diprovokasi terus untuk ya, melakukan perlawanan kepada penguasa. La haula wala quwata illa billah. Imam Ahmad lihat, ya, adem sekali. Jadi ulama itu meredam. Coba kalimat berikutnya. Qala wala tasyqul asal muslimin. Ya. Dan jangan engkau patahkan tongkat kaum muslimin itu, artinya kepemimpinan itu jangan sampai dirobohkan. Karena kalau kepemimpinan, kekuasaan itu dirobohkan, chaos, yang susah siapa? Yang susah rakyat. Ya. Kita jangan berpikir rakyat yang punya rumah, rakyat yang mapan kehidupannya. Rakyat kecil ini, yang untuk makan saja hidupnya masih, mencari makan saja masih susah. Kata Imam Ahmad rahimahullah berikutnya, wala tasfikud dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Dan jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian. Ini kepada fuqaha ini. Ya. Imam Ahmad memberi nasihat kepada para fuqaha, bukan orang sembarangan ini. Jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian. Ya. Dan darah-darah kaum muslimin yang bersama kalian. Luar biasa. Para fuqaha ini kan punya pengikut kan? Ya. Punya murid-murid, punya... Ya, kalau sekarang santri lah begitu. Jangan sampai tumpah darah, darah dirimu, darah ya, orang-orang yang mengikuti kalian. Wanduru fi aqibatil amrikum, dan perhatikan, pikirkan ya, akibat dari perbuatan kalian. Luar biasa. Ya, nasihat Imam Ahmad rahimahullah. Jadi meredam. Ini para fuqaha ini sudah gergeten ini. Imam Ahmad ini banyak pengikutnya. Kalau dikerahkan semua, ya. Bisa enggak digerakkan? Bisa, tapi akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi mafsadat yang lebih besar. Dan Imam Ahmad tidak ingin seperti itu. Maka dinasehati mereka. Dinasehati para fuqaha Baghdad ini. Ya. Jadi pemimpin umat ini meredam, ya, menenangkan masanya, ya, tidak memprovokasi, tidak memanas-manasi, ya, sehingga kemudian apa? Mereka bangkit, ya, mereka korup, mereka ini dan seterusnya, ya, dibuka aib. Ya, yang demikian ini bukan bimbingan Islam. Ya. Inilah ya, beberapa hal yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya bahwasannya meskipun penguasa, meskipun pemimpin ya, memiliki sikap-sikap yang negatif, tapi itu bukan menjadi alasan untuk kemudian ya, mematahkan tongkat kaum muslimin, kepemimpinan dari penguasa tersebut. Sebagaimana diistilahkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Ya, tetapi tetap as-sam'u wat-ta'ah, tetap mendengar taat dalam hal yang ma'ruf. Adapun dalam hal yang menyelisih syariat, ya, kalau kita bisa menghindari, menghindari dengan cara yang baik. Dengan cara yang tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, ya, harus diperhatikan yang demikian. Jadi menghindari sesuatu yang tidak ma'ruf itu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang ya, cantik, elok, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Berkaitan dengan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan hadis Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.